Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, شر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada suratul Hasyr. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah pada tafsir surah Al-Hasyr ayat yang ke 19 qala rahimahullah wal hirmanu kullal hirman, tempat-tempat firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa la takunu kalladzina nasullaha ansahum anfusahum, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Qala rahimahullah wal hirmanu kullal hirman, dan pengharaman yang sebenar-benar pengharaman, kerugian yang sebenar-benar kerugian adalah pengharaman yang sebenar-benar pengharaman atau kerugian yang sebenar-benar kerugian atau kesialan yang benar-benar kesialan adalah an yaghfulul abdu an hadzal amr, adalah seorang hamba melupakan tentang perkara ini, yakni lupa dari muhasabatu nafsihi, lupa dari menghisab dirinya. Pada ayat yang sebelumnya kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk muhasabah, melakukan muhasabah, introspeksi diri. Bentuknya ada dua, yakni pada seorang hamba hendaknya melihat kekurangan-kekurangannya, mana dari dosa-dosa yang masih dia lakukan, maka dia segera meninggalkannya, bertaubat dan berpaling dari sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya. Dan juga introspeksi muhasabah tentang ketaatan-ketaatan dia terhadap perintah Allah. Apakah dia telah melaksanakannya dengan sebenar-benarnya atau dia masih mukasir, dia masih kurang, yang menyebabkan dia harus menyempurnakannya. Sehingga an hadzal amr maknanya lupa untuk muhasabah. Lupa untuk muhasabatun nafsi, untuk memuhasabah dirinya. Wa yushabihu qauman nasallaha wa ghafalu an dzikrihi wal qiyami bihaqqihi. Dan dia menyerupai satu kaum yang lupa kepada Allah. Menyerupai satu kaum yang lupa kepada Allah. Dan lalai dari berzikir kepadanya dan lalai dari menunaikan hak-haknya. Lalai dari menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akbalu ala huzuzi anfusihim wa syahawatiha. Dan di mereka justru konsentrasi mengejar kesenangan-kesenangan jiwanya dan konsentrasi mengejar syahwat-syahwat jiwanya. Ini menunjukkan kepada kita ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan seorang itu lupa untuk memuhasabah dirinya, lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, lalai dari berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, adalah karena dia terlalu mementingkan kesenangan hawa nafsu jiwanya. Selalu yang dia pikirkan bagaimana jiwanya puas, hatinya puas dengan kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga itu melalaikan dari memuhasabah dirinya, lalai dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, lalai dari menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itulah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengingatkan tentang masalah ini seperti Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian. Tidak bisa dipungkiri syahwat dunia itu tidak lepas dari harta, wanita, anak-anak, kedudukan, dan yang lainnya. Maka selalu sering Allah mengingatkan perkara-perkara ini. Selalu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan perkara-perkara ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Jangan harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taghabun, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah dari mereka. Tentunya bukan musuh secara hakiki dalam artian duniawi, anak memusuhi orang tuanya, istri memusuhi kedua orang tuanya, suaminya, bukan. Tetapi apa? Dia melalaikan suaminya, sang anak melalaikan ayahnya dari banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala, melalaikan dia dari menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Taala. Karena anak-anak inilah, karena istri-istri inilah, seorang suami, seorang ayah biasanya terlalu fokus, terlalu konsentrasi untuk mencari dunia sehingga dia lupa kepada Allah Tabaraka wa Taala, lupa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala, lupa menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Taala. Maka ini selalu diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. At-Taubah ayat yang ke-24. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Katakanlah kata Allah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan juga wa amwalun iktaraftumuha, dan juga harta yang kekayaan yang kamu usahakan, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatir rugi, perniagaan yang kamu senantiasa selalu khawatir kalau rugi, wa masakinu tarawdaunaha, dan juga tempat tinggal yang lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalannya, maka tunggulah sampai datang Allah dengan perintahnya. As-Syahid diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang memalingkan seseorang dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dari jihad fi sabilillah, di antaranya adalah harta yang selalu dia cari, harta yang selalu dia usahakan, perdagangan yang dikhawatirkan oleh dia, oleh manusia, khawatir bangkrut, rugi dia, dan juga masakin. Juga tempat tinggal. Dia memikirkan selalu bagaimana tempat tinggalnya. Bagaimana supaya tegak dengan indah, dengan bagus, dan seterusnya. Semuanya itu perkara-perkara yang bisa melalaikan dari zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dari menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kesemuanya adalah huzuzu anfusihim wa syahawatiha. Itu namanya kesenangan-kesenangan jiwa dan juga syahwat-syahwatnya jiwa. Maka berhati-hati, kana hudin rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak mengatakan jangan, jangan kalian mengambil hal tersebut, bukan, tapi Allah menegaskan untuk kalian berhati-hati dikarenakan perkara-perkara tersebut memang fitrahnya manusia. Zina lillahi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harb dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Selalu Allah ingatkan, memang itu perkara yang disenangi oleh jiwa, anak-anak, istri, wanita, kemudian harta, emas dan peraknya, kendaraan-kendaraan yang indah, pertaniannya, peternakannya dan seterusnya, memang disenangi oleh jiwa. Allah tidak melarangnya, tetapi Allah menegaskan dzalika mata'ul hayatid dunya. Ingat, itu kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya lah ke tempat kembali yang terbaik. Jangan sampai kesenangan kalian, kesenangan kita semuanya pada perkara-perkara tersebut, perkara-perkara dunia itu menyebabkan kita lalai dari tempat tinggal yang terbaik yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Allah kata Sa'di rahimahullah, falam yanjahu wa lam yahsulu ala ta'il bal ansahum Allah masaliha anfusihim. Maka mereka tidak berhasil. Nah, dan tidak mendapatkan apa kekayaan yang mereka inginkan. Sudah mereka lalai dari Allah tabaraka wa ta'ala, lalai dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, lalai dari menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata dunia yang menyebabkan mereka lalai itu tidak bisa mereka raih. Apa kalau bukan ini al-hirman kullal hirman. Nah, kerugian yang benar-benar kerugian. Seharusnya dia ingat kepada Allah. Seharusnya dia berzikir kepada Allah. Seharusnya dia menunaikan hak-hak Allah. Tapi dia lalai gara-gara konsentrasi mengejar dunia. Ternyata dunia yang dia kejar, yang menyebabkan dia lalai dari zikir kepada Allah, juga tidak dia dapatkan. Itu namanya al-hirman kullal hirman, kerugian, pengharuman yang benar-benar pengharuman. Kalau mungkin bahasa mudahnya, dunianya enggak dapat, apalagi akhiratnya. Karena memang akhiratnya dia lupakan, dunianya dia kejar, tetapi tidak dia dapatkan. Nah, bal antahumullahu masaliha anfusihim. Bahkan Allah membuat mereka lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan diri mereka. Wa awfalahum an manafi'iha wa fawaidiha. Dan Allah membuat mereka lalai dari kemanfaatan, memberikan kemanfaatan-kemanfaatan terhadap jiwanya, dan juga memberikan faedah-faedah kepada jiwanya. Fasara amruhum farata, maka jadilah urusan mereka sia-sia. Faraja'u bi khasarati darain, maka jadilah mereka rugi di dua negeri. Rugi di dua negeri. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan mengikuti orang-orang yang cuma mengikuti syahwat dirinya, mengejar dunianya, lupa dari Allah tabaraka wa taala. Wasbir naftaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Nah, bersabarlah engkau dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, yuriduna wajha, dalam rangka menginginkan wajah Allah tabaraka wa taala. Sabar bersama dengan orang-orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau palingkan pandanganmu, matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, dikarenakan menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau mentaati orang-orang yang telah kami orang-orang ya apa lalai hatinya dari mengingat kami. Man aghfalna an dzikrina, orang-orang yang telah kami bikin lalai dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furufa, dan jadilah urusnya sia-sia. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai demikian, mengejar dunia lalai dari akhirat, terbengkalai akhiratnya. Nah, wa ghabanu ghabnan, wa ghabanu ghabnan la yumkinuhum tadarukuhu, yang menyebabkan mereka rugi. Nah, dengan sebuah kerugian yang tidak mungkin untuk diperbaiki. Ghabanu ghabnan, yang menyebabkan mereka rugi dengan kerugian yang tidak mungkin untuk diperbaiki. Kenapa? Penyesalannya di akhirat. Nah, kerugian yang seperti ini biasanya orang akan teringat di akhirat. Sehingga kalau rugi di akhirat, maka tidak mungkin diperbaiki. Wala yujbiru kasrahu, dan tidak akan bisa untuk dihibur kehancurannya. Kalau seorang rugi di dunia, maka masih mungkin untuk dihibur, patah arang hatinya. Orang yang usahanya banyak ataupun biasa lancar, bangkrut, biasanya terjadi kasar tuh patah hatinya dan seterusnya. Tapi kalau di dunia, kita masih bisa berupaya untuk apa? Menghiburnya. Sabar, nanti juga insya Allah akan berhasil kembali. Bisa kita menasehatinya, bisa kita menghiburnya. Gak apa-apa, si pulang lebih parah dari engkau. Itu namanya apa? Di dunia. Tetapi kasar, nah, hancur ketika di akhirat itu tidak bisa dihibur. Tidak bisa dihibur, yang ada adalah penyesalan. Sanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ada di akhirat itu dia mengatakan, ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, duhai kiranya aku dulu ketika di dunia mempersembahkan amalan untuk kehidupanku ini di akhirat. Sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan penyesalan manusia ketika di akhirat. Falahidin rahimani wa rahimakumullah, karena dia di dunia tersibukkan dengan syahwat-syahwat dirinya, menyebabkan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar, dalam beberapa ayat tentang penyesalan jiwa nanti pada hari kiamat, menyesal kenapa di dunia dia lalai dari mentaati Allah dan Rasul dan Rasulnya. Menyesal kenapa ketika di dunia dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengerjakan amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada Orang yang mengatakan nanti pada hari kiamat, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku di dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Taala. Sesungguhnya aku termasuk dulu orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Taala. Antakula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan ada yang berkata, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, au taqula hina taral azaba law anna li karatan fa akuna minal muhsinin. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, dia mengatakan, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentunya aku termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Menyesal pada hari kiamat, minta dikembalikan ke dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa dikembalikan ke dunia? Untuk menjadi orang-orang yang muhsin, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan untuk kembali melanjutkan usahanya di dunia, bukan untuk melanjutkan bisnisnya di dunia, tetapi ingin menjadi orang-orang yang soleh, bertakwa. Bahkan disebutkan apa? Sebentar saja. Nah, minta ditunda kematinya sebentar. Gimana? Dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ketika menjelaskan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Naam, wa dzikrum mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sampai ketika datang kepada dia kematian, dia mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai kiranya ya Allah, engkau tunda sebentar saja, enggak lama-lama, sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Supaya apa? Supaya aku bisa sedekah dan supaya aku bisa menjadi orang yang soleh. Ini menunjukkan ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, sebentar kehidupan dunia itu, sebentar kehidupan dunia itu ketika dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu besar nilainya. Orang ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ini, ketika dia tidak mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai kiranya engkau tunda kematianku pada waktu yang sedikit saja, tambahlah sedikit, dekat, jangan enggak lama-lama. Untuk apa? Fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah, wa akun minas salihin, dan supaya aku bisa menjadi orang yang soleh. Ini menunjukkan sedikit saja waktu itu ketika dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala itu manfaatnya luar biasa untuk amalan seseorang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian Abu Thalib, nah sakitnya Abu Thalib, Rasul datang untuk mendakwahinya. Dan kan tinggal sedikit waktunya, enggak lama. Cuma kata Rasul, "Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah." Ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang dengannya aku bisa membela engkau di sisi Allah tabaraka wa taala. Artinya walaupun sedikit ini akan banyak bermanfaat nanti pada hari kiamat. Apalagi kalau lama, apalagi kalau lama hidupnya di dunia dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluh. Dan Rasulullah SAW sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wasyarna si mangkola umruhu wa sa'a amaluh, dan sejelek-jelek manusia kata Rasulullah SAW orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dengan umur yang panjang yang dipergunakan di jalan kebaikan itu bisa mengalahkan derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Telah berlalu hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang beliau menceritakan mimpi beliau tentang dua orang tamunya yang sama-sama masuk ke dalam Islam, tetapi satunya lebih semangat beribadah, satunya sedanglah, satunya semangat berjihad, sehingga dia meninggal di medan jihad terlebih dahulu, sementara temannya setahun kemudian baru meninggal dan tidak di medan jihad. Maka kata Talha bin Ubaidillah, aku bermimpi wahai Rasulullah melihat di pintu surga dua orang ini, ternyata yang disuruh masuk surga terlebih dahulu adalah yang belakangan meninggal. Yang belakangan meninggal dunia. Setelah itu baru yang mati berjihad di jalan Allah. Sementara yang mereka kenal adalah besarnya nilai di jihad. Maka kata Rasulullah SAW, mengapa engkau merasa aneh? Bukankah dia masih hidup setahun setelah sahabatnya meninggal? Bukankah dia dengan hidup setahun itu sudah sholat sekian kali? Setahun berapa kali sholatnya? Sholat sunnahnya sekian kali. Bukankah dia masih melewati Ramadan, yang pada Ramadan itu dia berpuasa? Begitu juga mungkin dia ada padanya Lailatul Qadar. Ini menunjukkan apa? Ketika dipergunakan umur itu dalam ketaatan, sangat besar nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ingat sekali lagi, yang biasanya melalaikan seseorang dari ini semuanya adalah konsentrasi, fokus mengejar perkara dunia untuk kesenangan jiwanya. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Li'annahum humul fasikun. Semua dikarenakan semuanya mereka adalah orang-orang yang fasik. Alladzina kharaju an ta'ati rabbihim wa awda'u fi ma'asihi. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya dan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Pengertian orang yang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya dan mengerjakan perkara-perkara maksiat. Maka kata Sa'di rahimahullah, fa hal yastawi man hafaza ala taqwallah wa nazara lima qaddama liwajhihi fastahaqqa jannatin na'im wal 'aysha salim ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa man ghafala 'an dzikrillah wa nasiya huquqahu wa syaqiya fid dunya wastahaqqal 'adzaba fil akhirah fal awwaluna humul faizun wal akharuna humul khasirun. Insyaallah. Kata Sa'di rahimahullah, maka apakah sama antara orang-orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa muhafazah menjaga ketakwaan kepada Allah, dan orang-orang yang senantiasa merenungkan, mengintrospeksi dirinya terhadap apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, hari kiamat. Orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah dan orang yang di dalam kehidupannya senantiasa introspeksi dirinya apa yang sudah dia siapkan untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka ini dia berhak mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, mendapatkan kehidupan yang selamat bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Apakah sama mereka ini dengan orang yang lalai dari zikir kepada Allah dan lupa terhadap hak-hak Allah tabaraka wa taala? Fasaqiya fid dunya, maka dia rugi di dunia. Maka dia rugi di dunia. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, lupa dengan hak-hak Allah, maka dia sengsara di dunia. Ada orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, lupa terhadap hak Allah tabaraka wa ta'ala, lalai dari zikir kepada Allah, maka dia akan sengsara hidupnya di dunia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Allah berfirman dalam surah Thaha, Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari mengingat aku, fa innalahu ma'isatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, kata Allah tabaraka wa taala. Sehingga orang yang berpaling dari mengingat Allah itu jangan dipahami cuma sengsara di akhirat. Di dunianya pun tersiksa orang yang berpaling dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nasyur, sementara di akhirat Allah mengatakan, wa nasyur yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti membangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa nasyur yaumal qiyamati a'ma, dan kami mengumpulkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala, dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara aku dulu di dunia melihat. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, begitulah. Nah, atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi engkau lupakan. Hati-hati ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, melupakan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala setelah kita diperingatkan. Itu namanya apa? Sengaja berpaling. Beda ketika kita berusaha untuk mengingat ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, tapi kok lupa? Itu tabiat. Tapi sengaja sudah belajar ayat-ayat Allah, sudah menghafal ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dia tinggalkan, berpaling untuk mengejar kehidupan dunia. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika atatka ayatuna, begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka begitu pula kata Allah, hari ini engkau dilupakan. Ini menunjukkan apa? Orang yang berpaling dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, lalai dari zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, lalai dari menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, itu dia mendapatkan al-hirman, kullal hirman, apa? Khasaratu ad-darain, kerugian di dunia dan di akhirat. Fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sementara orang-orang yang beramal soleh, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengintrospeksi dirinya, maka dijanjikan dia kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, jangan dikira janjinya itu cuma di akhirat, di dunia pun demikian. Ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau tadi ancaman orang yang lupa kepada Allah, nah ancamannya di dunia dan di akhirat. Di dunianya kehidupannya sempit. Nah, di akhiratnya dibangkitkan dalam keadaan buta. Sekarang janji bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan beramal soleh. Jangan dikira hidupnya di dunia dan sempit. Allah mengatakan man 'amila dalam surah An-Nahl, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik di dunia. Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, enggak sempit. Nah, enggak sempit, walaupun mungkin harta tidak terlalu banyak, tapi tidak sempit dada dadanya. Laisal ghina an kathratil ardh walakin al ghina lin nafs. Kata Rasulullah SAW, bukanlah kaya itu. Nah, angkat rotil arah, banyaknya harta benda. Walakinnal ghina minan nafsi, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya yang ada di dalam hati. Di antara tafsir yang dijelaskan oleh para ulama tentang hayatan thayyibah adalah qanaatul qalbi. Nah, qanaatul qalbi, diberikan orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh itu qanaatul qalbi. Nah, selalu hatinya merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala, sehingga orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala tidak akan sempit dadanya. Orang yang sempit dadanya dalam kehidupan dunia ini itu karena dia selalu merasa kurang dengan pemberian Allah Tabaraka wa Taala, tidak merasa cukup, tidak qanaah dengan pemberian Allah Tabaraka wa Taala. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, balasannya di dunia Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Di antaranya adalah qanaatul qalbi, diberikan qanaah pada jiwanya sehingga tenang dia menghadapi kehidupan dunianya. Sementara di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan ganjaran kepada dia di akhirat nanti dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan ketika di dunia. Luar biasa penjelasan dalam ayat-ayat Allah Tabaraka wa Taala. Maka kata saya tadi, maka orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, lupa terhadap hak-hak Allah, maka dia sengsara di dunianya, sempit di dunianya, sementara di akhirat wal wastahaqqal azaba fil akhirah, dan dia berhak mendapatkan azab di akhirat. Maka fal awwalun humul faizun, golongan yang pertama yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah, yang senantiasa mengintrospeksi amalan-amalan dia di dunia ini, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Sa'di rahimahullah. Fal awwaluna humul faizun wal akhirun humul khasirun, sementara yang terakhir yang lalai dari berzikir kepada Allah, lupa terhadap hak Allah tabaraka wa taala, mereka itulah orang-orang yang merugi. Bahkan disebutkan oleh Sa'di tadi, al hirman kullal hirman, pengharaman yang benar-benar pengharaman, al-khasaratu kullal khasarah, kerugian yang benar-benar kerugian, ketika orang itu mengalami khasaratu darain, kerugian di dua negeri, di dunia wal akhirah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung di dua negeri, di dunia wal akhirah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.